Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini walaupun di tengah rintik hujan, kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup para sahabat Rasulullah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih berbicara tentang bagaimana perjalanan atau bagaimana kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan bahwa setelah beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar pun melanjutkan rencana Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan penaklukan-penaklukan. Namun di awal diangkatnya beliau, beliau membuat sebuah keputusan yang mungkin agak dipertanyakan oleh sebagian orang. Ini beliau menghentikan atau memberhentikan Khalid ibn Walid yang ketika itu menjadi panglima. Para ulama menjelaskan bahwa ada tiga sebab, ya. Kemungkinan kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberhentikan Khalid ibn Walid. Sebab yang pertama, karena adanya perbedaan ijtihad antara keduanya. Ada yang Umar bin Khattab menginginkan agar harta rampasan perang dibagikan kepada kelompok tertentu, sedangkan Khalid bin Walid menganggap bahwa ada orang lain yang lebih baik untuk menerima harta tersebut. Maka karena ada ketidakcocokan di sini, Umar pun mengganti Khalid bin Walid dan menggantinya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa Umar ingin menjaga tauhid kaum muslimin. Karena ketika itu mulailah muncul semacam kultus kepada Khalid ibn Walid. Khalid datang, kami menang. Maka Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, walaupun mereka tidak dipimpin oleh Khalid ibn Walid, dipimpin oleh sahabat yang lainnya, kalau Allah menginginkan kemenangan, maka mereka akan tetap mendapatkan kemenangan. Kemenangan kaum muslimin tidak ada keterkaitannya dengan Khalid ibn Walid. Siapapun yang memimpin mereka, selama mereka berjalan di atas kebenaran, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Dan sebab yang ketiga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Umar menginginkan adanya keseimbangan. Umar dikenal memiliki karakter yang keras, demikian juga Khalid bin Walid. Apabila kedua orang yang berkarakter keras ini dikumpulkan, maka ada kemungkinan terjadi kemudharatan. Maka untuk menyeimbangkan karakter Umar bin Khattab yang keras, beliau pun mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali, ya. Kita akan bahas penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Pasca perang Yarmuk, ya, terakhir kali kita berbicara tentang perang Yarmuk, di mana kekuasaan atau kekuatan Romawi mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, setelah itu mulailah kaum muslimin merangsek ke wilayah-wilayah Romawi yang lain. Yang di antara wilayah Romawi yang paling diincar oleh kaum muslimin ketika itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang mereka sebut sebagai Ilia. Ya. Jadi orang-orang Romawi menyebutnya sebagai Ilia. Ya, orang-orang Nasrani menyebutnya sebagai Bethlehem. Ya, atau Yerusalem. Ini nama-nama yang menunjukkan tempat yang sama, yakni Baitul Maqdis. Ya. Nah, ketika itu pada tahun ke-15 Hijriah, akhirnya kaum muslimin berhasil menguasai, ya, mengusir orang-orang Romawi dari Damaskus, dari kota-kota yang ada di negeri Syam, sampai kemudian Kaisar Romawi Heraklius ini terpaksa memindahkan kekuasaannya ke Konstantinopel. Jadi awalnya ibu kotanya orang Romawi, ya, itu adalah di negeri Syam. Namun karena desakan kaum muslimin, akhirnya pindah mereka ke Konstantinopel. ya, yang nantinya Konstantinopel ini akan berhasil direbut oleh kaum muslimin di masa kekhilafan Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Nanti pada mungkin sekitar 1400, kalau di tahun Masehi-nya 1400-an, ya, berarti sekitar 7 abad setelah terusirnya Heraklius dari negeri Syam, kemudian dia pindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel. 7 abad setelah itu barulah kaum muslimin berhasil menguasai Konstantinopel. Nah, kemudian orang-orang Nasrani ketika mereka terdesak oleh kekuatan kaum muslimin, mereka kembali ke kota, ke Baitul Maqdis, Baitul Lahem. Nah, perlu kita gambarkan bahwa tidak mudah untuk menguasai Baitul Maqdis ketika itu. Baitul Maqdis ini ibarat sebuah kota yang dibangun dengan benteng-benteng yang demikian kuat. Jadi Bethlehem atau Baitul Maqdis ini kota tua, Pak. Ya, sudah dari berabad-abad, ya, ratusan tahun usianya. Dan dia selalu menjadi incaran banyak negara. Dulu orang-orang Babylon berusaha untuk menguasai Bethlehem, demikian juga orang Persia berusaha untuk menguasai Bethlehem atau Baitul Maqdis ini, sehingga dibuatlah benteng-benteng yang demikian kokoh dan tangguh. Nah, seperti ini yang tersisa, Pak. Ini Baitul Maqdis. Sekelilingnya dikelilingi oleh benteng-benteng yang sangat kuat. Ya. Sehingga tidak mudah bagi kaum muslimin ketika itu untuk menguasai Baitul Maqdis. Apa yang mereka bisa lakukan? Yang mereka bisa lakukan adalah mengepung. Mengepung Baitul Maqdis. Ya, ketika itu para sahabat di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Al-As, Mu'ad bin Jabal, dan banyak lagi sahabat yang lainnya, mereka bersama pasukan kaum muslimin melakukan pengepungan kepada Baitul Lahem atau kepada Baitul Maqdis. Bayangkan kalau misalnya seperti ini, susah sekali menembusnya, ya. Sama seperti Konstantinopel ketika Muhammad Al-Fatih berusaha untuk menaklukkan, yaitu butuh usaha yang luar biasa. Ya, enggak mudah untuk menjebol bentengnya orang-orang Romawi. Sama dengan Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah dikepung setelah beberapa lama, akhirnya penduduk Baitul Maqdis bersedia untuk menyerah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Mereka menginginkan agar khalifah langsung yang menerima pemindahan kekuasaan. Jadi beliau jadi penguasa Baitul Maqdis ketika itu, yang menguasai Baitul Maqdis atau yang menjadi pemerintah di Baitul Maqdis adalah seorang uskup. Dia tidak mau untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada khalifah langsung. Maka kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah pun awalnya mereka ingin membuat kesan bahwa Khalid bin Walid itulah yang sebagai apa khalifah. Karena Khalid bin Walid ini memiliki kemiripan dari bentuk fisik mirip dengan Umar bin Khattab. Awalnya mereka menginginkan daripada kita meminta khalifah jauh sekali, ya. Bayangkan dari kota Madinah zaman itu, ya. Dari kota Madinah harus pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Palestina. Ya, tentunya akan menyulitkan khalifah ketika itu. Ya, maka mereka punya ide bagaimana caranya agar kita bisa efisien, ya sudah. Khalid bin Walid kita anggap sebagai khalifah. Karena dia memiliki postur yang sama dengan Umar bin Khattab. Namun kemudian ide ini dimentahkan kembali. Kenapa? Karena Khalid bin Walid ini adalah figur yang sangat masyhur. Orang sudah tahu bahwa ini adalah Khalid bin Walid, bukan Umar bin Khattab. Bagaimana tidak? Ya, yang memimpin peperangan demi peperangan sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan itu adalah Khalid bin Walid. Sosoknya sangatlah masyhur. Maka akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab ke kota Madinah. Ya, wahai khalifah, mereka ini mau menyerah. Tapi ada syaratnya. Ya, Anda sendiri yang datang untuk menerima penyerahan tersebut. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun pergi meninggalkan kota Madinah menuju Baitul Maqdis. Nah, satu fakta yang penting di sini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggalkan kota Madinah sebagai ibu kota kaum muslimin, siapa yang diserahi tampuk kepemimpinan ketika itu? Yang diserahi untuk memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau meninggalkan kota Madinah, yang menjadi wakil beliau, yang menjadi pemimpin di kota Madinah ketika itu adalah apa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ini menunjukkan bahwa hubungan mereka ini sangatlah akrab. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Ya, Ali ini adalah tangan kanannya Umar. Dalam banyak fragmen sejarah, Ali ini mendapatkan pelimpahan tugas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satunya ini. Ketika Umar bin Khattab harus pergi ke Palestina untuk menerima kekuasaan, ya, dari orang-orang Romawi, dari orang-orang Nasrani, Ali lah yang diserahi kepemimpinan terhadap kota Madinah. Maka kemudian Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Maqdis untuk menerima, ya, penyerahan orang-orang Nasrani. Nah, ada sebuah kisah yang sangat masyhur, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa kedatangan Umar bin Khattab disambut, ya, oleh pembesar Nasrani di sana. Ada seorang uskup namanya Sofronius. Ini uskup yang tertinggi di Baitul Maqdis ketika itu. Dialah yang kemudian menyambut Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini diajak jalan-jalan untuk melihat Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ini adalah sebuah kota yang indah. Makanya kalau ada orang yang umroh itu, ya, mereka melihat kota yang tua tapi dipenuhi dengan keindahan. Jadi bangunan-bangunannya itu indah. Karena bertemunya banyak budaya ketika itu. Sana ada budaya Romawi, ada budaya Nasrani, ya, ada budaya Yahudi juga ada di sana. Sehingga kotanya adalah kota yang indah. Nah, ketika Umar diajak berjalan-jalan mengelilingi Baitul Maqdis sampai kemudian kepada sebuah gereja. Ya, sebuah gereja yang mereka percaya sebagai tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian tiba waktu sholat. Lalu Umar bin Khattab pun dipersilakan untuk sholat oleh uskup tadi. Ya, tapi Umar bin Khattab tidak mau untuk menegakkan sholat di dalam gereja. Ya, jadi beliau tidak sholat di dalam gereja. Adapun kisah yang disebutkan bahwa beliau sholat dalam gereja, ini kisah yang lemah. Beliau tidak mau sholat. Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, ya, mengingkari kisah Umar sholat. Justru dia enggak mau sholat. Ya, dia enggak mau sholat, kemudian keluar dari gereja, Umar bin Khattab sholat di bagian lain, di Baitul Maqdis, yang kemudian tempat Umar sholat itu, beberapa abad setelah Umar meninggal dunia, dibangun menjadi suatu masjid. Ya, wallahu ta'ala alam siapa yang membangun, sepertinya di masa Salahuddin al-Ayyubi, beberapa abad setelah Umar wafat baru dibangun sebuah masjid di Baitul Maqdis, diberi nama Masjid Umar Ibn Khattab, sampai sekarang masih berdiri. Itu gambarnya Masjid Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkeliling Baitul Maqdis, ah, ini gerejanya. Ini gereja tempat Umar diterima oleh patriarch atau oleh uskup Baitul Maqdis. Ya, masih berdiri sampai sekarang. Berarti kan struktur bangunannya luar biasa, ya. Kenapa bangunan-bangunan zaman dahulu itu awet, Pak? Sedangkan bangunan sekarang kok ya. Padahal zaman dahulu kalau bangun bangunan ya enggak pakai kepala, ya. Kalau sekarang orang kalau mau bangun bangunan ada ritual-ritual. Saya sedih sekali, ya, hari ini baca berita akan dibangun pelabuhan besar di Sumatera Selatan. Apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, pemdanya itu, mereka membeli seekor sapi, kemudian disembelih, kepalanya dilarung di Sungai Musi. Sedih sekali. Yang seperti ini kan gak boleh, syirik ini namanya. Minta perlindungan kok caranya seperti itu. Gak boleh yang seperti ini. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekuatan bangunan. Ya, ada adik-adik yang kuliah di arsitektur atau di teknik sipil gak? Hah? Apa hubungannya nyembelih kepala dengan kekuatan bangunan? Sampai guru saya dulu bilang, sebenarnya tradisi nyembelih kepala itu karena kebodohan orang-orang Indonesia. Ketika orang Indonesia nanya sama Belanda, ini gimana kok bisa bangun bangunan kuat? Kan Belanda itu kan bangunannya kuat-kuat ya. Kenapa kok kalian itu bisa bangun bangunan kuat-kuat? Kemudian katanya, ini lucuan aja. Kata orang Belanda, harus pakai ini katanya. Oh, harus pakai kepala. Ya, coba kita lihat struktur bangunannya sampai sekarang masih awet ya, karena mungkin dananya tidak dikorupsi sesuai best tech. Ya. Jadi bangunannya mereka tetap kokoh. Ini masya Allah. Nah, ini ada sebuah kisah ya. Ketika Umar bin Khattab, kan Baitul Maqdis itu ya, Masjidil Aqsa itu adalah tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama Isra. Ya, kita flashback lagi Sirah An-Nabawiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram. Ya. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Naik burak. Burak ini sebuah hewan seperti bighal, percampuran antara kuda dan keledai yang satu langkahnya itu secepat cahaya. Jadi cepat sekali. Ya, secepat kilat, ya. Burak kan barak dari kata kilat. Secepat kilat. Ya. Tapi enggak ada juga mukanya kayak perempuan ya. Sudah pernah kita jelaskan tuh banyak gambar-gambar dulu dibuat ini burak. Gambar hewan, kepalanya perempuan cantik, rambutnya panjang. Ini diambil dari budaya Hindu yang diadaptasi oleh sebagian orang Islam. Ya, enggak benar yang seperti itu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Baitul Maqdis, sampai di Baitul Maqdis, beliau kemudian apa? Naik untuk menerima perintah sholat dari Baitul Maqdis. Nah, ketika itu Umar bin Khattab bertanya, ada Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar ini seorang mantan Yahudi. Dia mengetahui bagaimana sejarah-sejarahnya Baitul Maqdis. Umar bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar, di mana dulu tempatnya Nabi SAW naik untuk melakukan Mi'raj. Karena waktu itu enggak ada sahabat di Baitul Maqdis ya. Enggak ada sahabat yang ada di Baitul Maqdis. Nabi itu Mi'raj sendiri, ya Isra Mi'raj sendiri. Nah, kemudian ditunjukkanlah oleh Ka'ab Al-Ahbar, ternyata tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas itu sudah menjadi tempat sampah. Ya, oleh orang-orang Nasrani tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu kemudian Umar bin Khattab ya membersihkan tempat tersebut, kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, di masa Umayyah dibangun masjid. Nah, ini Quba Sahra. Jadi Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu sebenarnya komplek yang besarnya itu, Pak. Ya, bukan satu masjid kecil, enggak. Baitul Maqdis itu besar dia. Ya, Masjidil Aqsa itu besar. Nah, kemudian di sana ada beberapa bangunan. Di antaranya tadi itu Masjid Umar, kemudian ada Quba Sahra. Nah, ini dibangun juga bukan di masa Umar. Ya, di masa Umar dibangun masjid di sana, tapi masjidnya sangat sederhana. Ada pun masjid yang sampai sekarang ini kita dapati, ya ini kemungkinannya dibangun di masa dinasti Mamluk, beberapa ratus tahun setelah atau ketika Perang Salib. Ya, jadi bangunan ini bangunan yang bukan di masa Umar. Ya, arsitektur di masa itu nggak seperti ini ya. Arsitektur di masa itu nggak seperti ini. Nah, ini baru. Karena kubah ini sendiri, ya, itu bukan asli dari para sahabat. Konsep kubah ini muncul ketika kaum muslimin itu mulai menguasai Persia. Jadi konsep kubah ini diambil dari mereka. Ya. Baru kemudian diidentikan dengan bangunan masjid. Makanya kalau kita lihat Hagia Sophia yang dijadikan masjid sekarang di Turki, itu kan munculnya awalnya kan gereja, ada kubahnya. Kalau kejadian ke Rusia, gereja-gereja mereka ada kubahnya. Sehingga kubah ini bukan datang dari Islam, baru kemudian setelah penaklukan demi penaklukan baru dijadikan sebagai ciri bangunan masjid. Padahal tidak harus seperti itu, ya. Masjid tidak harus ada kubahnya. Ini masjid kita ada kubahnya enggak, Pak? Cukup ya? Hah? Kubah apa cukup kita? Kayak masjid UGM. Ngikut masjid Demak. Jadi sebenarnya enggak ada konsep harus pakai kubah ya. Tapi ada yang protes kalau masjid enggak ada kubah itu kayaknya kurang afdol. Baik. Nah, kemudian ya setelah Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, Umar pun kembali ke kota Madinah. Penaklukan itu tidak berhenti. Ya. Jadi setelah Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, Amr bin Al-As ya kemudian melanjutkan misi penaklukan. Yang diincar oleh Amr bin Al-As ketika itu adalah daerah Mesir, Iskandariyah. Ya. Nah, ini juga kawasan yang dikuasai yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Ya, Bizantium. Jadi agamanya adalah Kristen Koptik ketika itu. Pemimpinnya adalah Uskup Agung yang bergelar Mukaukis. Mukaukis ini yang pernah dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Tapi dia tidak mau masuk Islam, kemudian mengirimkan hadiah berupa seekor bighal, percampuran antara kuda dan keledai, dan seorang budak wanita yang kemudian melahirkan putranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama budak wanita yang dikirimkan Mukaukis untuk hadiah Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada Kiptiahnya, Maria Al-Kiptiah. Ya, Kipti itu kembali kepada bangsa Kipti di Mesir. Penduduk asli bangsa Mesir itu adalah bangsa Kipti, Koptik orang bilang. Makanya orang Barat itu kalau nyebut Mesir, Egypt. Egypt itu dari kata Koptik, ya, dari kata Kipti. Etnik asli yang mendiami Mesir sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, berubahlah Mesir menjadi negeri Arab. Ya, orang Koptik itu menjadi minoritas sekarang. Ya, dan rata-rata mereka beragama Nasrani. Mungkin Bapak pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada sekjen PBB dari Mesir. Pelajaran SD kelas 5. Dulu siapa namanya? Ada kata galinya, Pak. Butros Gali. Ah, Butros Gali ini orang Koptik. Dia bukan muslim, walaupun dari Mesir bukan muslim dia. Kristen dia, Kristen Koptik. Butros Gali. Ya. Bukan Gali. Kalau Gali di Jogja beda maknanya. Nah, al-muhim, ya, daerah Mesir ini dulu daerah orang-orang Nasrani, ya. Nah, kemudian ditaklukkanlah satu persatu area. Wah, ini menarik sekali. Ini perjalanannya jauh juga. Masya Allah. Jadi ini dari negeri Syam, ya, dari Baitul Maqdis, pasukannya Amr bin Al-As mulai menyusuri pantai Laut Tengah sampai ke Farma. Al-Farma yang titik yang pertama. Oh, pakai ini aja kan bisa ini. Nah, ini Al-Farma. Malah hang. Allah Ustaz. Nih Al-Farma. Kemudian beliau setelah menguasai Al-Farma, ini rata-rata pengepungan nih, pengepungan demi pengepungan. Karena kota-kota zaman dahulu itu ciri khasnya mereka dikelilingi benteng. Ya. Maka yang namanya Jogja dulu, ya itu daerah sekitar keraton itu. Jogteng, ya. Nah, itulah kota Jogja yang inti. Nah, kemudian dari Farma dia ke Bilbis. Ah, ini Bilbis di daerah selatan. Nama tempatnya Bilbis. Kemudian Ainu Syams. Ya. Kemudian ke Ummu Danain. Kemudian ini yang paling berat. Ada nama tempat Hisnul Babil atau Hisn Babilun. Hisn itu benteng, Babilun itu nama Babilon. Tapi di Mesir, bukan di Babilon. Babilon itu kan di Irak. Tapi nama bentengnya itu benteng Babilon. Baru kemudian naik ke utara, ke Daman Hur. Lalu Amr bin Al-As pun berhasil menguasai Al-Iskandariyah. Iskandariyah ini Alexandria. Ya, Alexandria, Iskandariyah. Siapa yang tahu kenapa disebut Iskandariyah atau Alexandria? Hah? Pelajaran IPS. Karena yang mendirikan adalah Alexander the Great. Ya, Iskandar Agung yang berasal dari Makedonia. Jadi dia dari Makedonia. Makedonia itu dekat Yunani di Laut Tengah. Tapi dia berhasil mengumpulkan pasukan, menguasai sampai kemudian ke India. Sampai ke India. Kekuasaannya Alexander al-Makedoni. Alexander the Great. Nah, dia meninggalkan suatu warisan, sebuah kota yang sangat indah yang terletak di tepi Laut Tengah di Mesir. Sampai sekarang kotanya Masya Allah tetap kota yang sangat indah, metropolisnya zaman dulu. Nah, ini akhirnya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi ketika itu Mukaukis, ketika Amr bin Al-As, dia ada kisah yang menarik. Ketika Amr bin Al-As menguasai Iskandariyah, beliau berpesan kepada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, ya, perlakukanlah penduduk Iskandariyah dengan baik. Kenapa? Karena mereka adalah saudara iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena salah satu ibu dari anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini daerah-daerah ini relatif mudah untuk dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena asalnya mereka ini bukan bangsa Romawi. Mereka ini juga rakyat yang terjajah oleh bangsa Romawi. Orang-orang Kipti ini bukan orang-orang Romawi, cuma mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Oleh karena itu ketika kaum muslimin datang, ya, mereka merasa bahwa mereka dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi ada dua pihak yang menjajah mereka, kaum muslimin ini mending kata mereka. Walaupun ada pembayaran jizyah, tapi mereka menganggap bahwa kaum muslimin ini lebih baik daripada bangsa Romawi ketika menguasai, ya, atau menjadi penguasa di tempat mereka. Ya, maka jatuhlah satu persatu tempat daerah-daerah di Mesir di bawah kekuasaan atau di bawah kepemimpinan Amr bin Al-As. Ya. Nah, kemudian setelah Mesir dan Iskandariyah yang ditaklukkan, maka pasukan kaum muslimin bergeser ke Nubah. Nubah ini sekarang di Sudan, daerah bawah. Ya. Nah, di sini yang tinggal di sini adalah bangsa Nubah, ya. Bangsa Nubah ini bangsa Afrika, kulitnya hitam, kemudian hidungnya pesek. Jadi Mesir itu Kipti, kemudian di bawahnya itu Sudan, ini bangsanya sudah berbeda, bangsa Nubah. Makanya kalau kita lihat ada Arab Mesir dan Arab Sudan, kalau panjenengan umroh atau bertemu dengan komunitas orang-orang Arab, ya, kita bisa melihat orang-orang Sudan ini agak berbeda. Apa yang menjadi ciri khas mereka? Kulitnya hitam. Mereka orang Arab. Mereka orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Ya, sama seperti kita Muslim juga. Tapi apa? Kulitnya hitam. Nah, ini mereka percampuran antara orang-orang Arab dengan bangsa Nubah. Ada satu figur dari bangsa Nubah ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa? Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim yang mengatakan kepada anaknya, kalau panjenengan buka surat Luqman, dia memberikan nasihat-nasihat dan bujangan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah karena syirik itu merupakan dosa yang amat kezaliman yang besar. Nah, ini yang mengatakan adalah Luqman Al-Hakim, beliau berasal dari sini, Nubah. Nah, kemudian berusahalah kaum muslimin untuk menguasai Nubah, namun mereka mendapatkan perlawanan yang cukup kuat dari orang-orang Nubah, karena mereka dikenal sebagai pemanah-pemanah yang tangguh. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kaum muslimin, akhirnya mereka pun bisa menguasai Nubah. Ya, sampai sekarang Sudan, terutama bagian utaranya, itu berpenduduk muslim. Ya, bahkan mereka mengaku diri mereka sebagai bangsa Arab. Adapun yang selatan, nah, selatan ini banyak orang animis, banyak orang Kristen, banyak orang animis. Makanya mereka meminta untuk pemisahan. Akhirnya terjadi pemisahan antara Sudan dengan Sudan Selatan. Ada Republik Arab Sudan, ada Sudan Selatan. Nah, Sudan Selatan ini banyak orang-orang Nasrani dan orang-orang yang masih animis. Bagian utaranya kaum muslimin. Makanya banyak orang-orang kalau ngambil S3 ke Sudan. Jadi S1-nya ke S1-nya itu di Al-Azhar, S2 S3-nya di Sudan. Karena Sudan ini juga termasuk kuat. Kalau kata teman-teman, Yaman itu dikenal dengan hadisnya, ilmu hadisnya, kalau Sudan ini dikenal dengan ulumul Qur'annya. Ya. Nah, ini penaklukannya dari zamannya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian enggak berhenti sampai di situ, ya. Ah, ini ada kisah dulu sebelum kita melanjutkan penaklukan, ada kisah yang berkaitan dengan Sungai Nil. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa di masa Amr bin Al-As berkuasa, Sungai Nil yang merupakan jantung kehidupan masyarakat di Mesir dan sekitarnya ini berhenti mengalirkan air. Kemudian orang-orang di Mesir mengatakan kepada Amr bin Al-As, Wahai Amr, wahai gubernur, wahai amir, kebiasaan kami ketika Nil ini berhenti mengalirkan air, Sungai Nil itu kan besar, Wak. Ya, bisa dilalui oleh kapal-kapal yang besar. Bisa kering, ya. Nah, kata mereka, ketika Sungai Nil ini kering, yang kami lakukan adalah kami mencari gadis perawan, kemudian mengorbankannya untuk Sungai Nil. Ya, dilempar, dibunuh, kemudian dilempar ke Sungai Nil. Dan setelah itu, kata dia, Nil akan kembali mengalir. Ya. Jadi ada praktek-praktek semacam ini. Dulu juga di Nusantara juga banyak yang seperti ini. Perawan-perawan dikorbankan, ya, untuk menolak bala atau untuk mendapatkan keberkahan. Maka kemudian Amr gak mau, tentu ini praktek syirik, ya. Gak mungkin kemudian kita melakukan kesyirikan semacam ini. Tapi dilema, karena Nil ini merupakan nadi kehidupan masyarakat. Maka apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, dia mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Kemudian surat itu dibawa kepada Umar bin Khattab, dibalas oleh Umar bin Khattab. Pertama dia memuji Amr. Ya, ini pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang baik itu ngajari rakyatnya untuk bertauhid. Bukan ngajari rakyatnya untuk syirik. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, mau bangun apa, gubernurnya malah nyembelih sapi, kasih sesajen. Ini dia dosanya berlipat-lipat. Dosanya pemimpin itu lebih berlipat-lipat. Kenapa? Karena dia memberikan contoh yang buruk di hadapan masyarakat. Ya, masyarakat yang gak tahu apa-apa, menganggap bahwa itu sebuah kebenaran. Oh, gak apa-apa kok, Pak Gubernur kok yang buat acara. Ya. Makanya Amr bin Al-As dipuji oleh Umar bin Khattab. Karena dia tetap mempertahankan prinsip tauhid. Maka pun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Umar bin Khattab menuliskan surat untuk Sungai Nil. Ya. Kata beliau, min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Nil ahli Misr. Dari Umar, seorang hamba Allah dan pemimpin orang-orang yang beriman kepada Nil, ya, kepada Nilnya penduduk Mesir. Kepada Nilnya penduduk Mesir. Amma ba'du. Fa in kunta innama tajri min kibalik wa min amrik fala tajri wa la hajata lana fik. Wahai Nil, tulisannya Umar, apabila engkau mengalir dengan sendirinya, ya, mengalir karena kehendakmu, wa min amrik karena keinginanmu, fala tajri, maka janganlah engkau mengalir. Fala hajata lana fik, kami tidak membutuhkanmu, wahai Nil. Jadi kata Umar, kalau kamu memang ngurus urusanmu sendiri, gak usah, ngalir saja. Qala wa in kunta innama tajri bi amrillah al-wahid al-qahhar wa huwa alladhi yujrik fa nas'alullaha ta'ala an yujriyak. Namun wahai Nil, kalau engkau mengalir karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Penguasa, dan dialah yang mengalirkan dirimu, fa nas'alullaha ta'ala, maka kami meminta kepada Allah Ta'ala an yujriyak, agar Allah mengalirkanmu kembali. Maka kemudian dilemparlah surat Umar ini ke tengah sungai Nil, kemudian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala sungai Nil mengalir kembali. Masya Allah. Karomahnya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Ya. Kita mau meniru. Wahai Gunung Merapi. Kalau engkau meletus. Ya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya tanpa perlu melakukan kesyirikan, ini apa? Sungai Nil kemudian mengalir kembali. Ya. Wallahu taala alam ya, kebenaran kisah ini saya cuma menukilkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Nah, kemudian setelah Mesir dan Sudan berhasil ditaklukkan, Amr bin Al-As tidak berhenti. Masya Allah ya, penaklukan demi penaklukan. Yang diincar kemudian oleh Amr bin Al-As adalah Libya. Libya tentu nama sekarang. Kalau dulu ada dua kota penting yang ada di utara benua Afrika ini. Yang pertama Barqah, kemudian yang kedua Tripoli. Orang Arab nyebutnya Trablus. Yang sekarang menjadi ibu kota Libya. Maka setelah kekuasaan kaum muslimin stabil di Mesir dan di Sudan, berangkatlah pasukan kaum muslimin ke dua kota ini. Dan dua kota ini barakallahu fikum adalah dua kota yang merupakan benteng terakhir bangsa Romawi di benua Afrika. Ya. Jadi kotanya ini terletak di tepian laut. Jadi mereka kalau ingin menurunkan pasukan, nah di situlah di pelabuhan Trablus itulah mereka mengirimkan pasukan. Sehingga posisinya ini sangat penting. Ya, untuk menjaga kestabilan kekuasaan kaum muslimin di benua Afrika, kedua kota ini harus berhasil ditaklukkan. Maka kemudian Amr bin Al-As mengirimkan pasukan ke sana dan kedua kota ini pun berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, dan sistemnya juga dengan pengepungan. Nah, demikianlah penaklukan Mesir yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan beralih pada penaklukan Persia yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sehingga nanti seperti sayap burung dia. Kekuasaannya kekhalifahan Umar itu seperti sayap burung. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dan kisahnya sangat menarik juga. Ada karomah-karomahnya para sahabat yang bisa kita lihat di penaklukan Persia. Insyaallah pekan depan ikuti terus, kita akan lanjutkan pembahasan tentang sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.